maka tidak perlu mengulangi, terlebih kalau sudah masuk pada gerakan yang lain. Tetapi cukup diganti di akhir sholatnya dengan sujud sahwi. Adapun sisi persamaan, disebutkan sebagian para ulama, rukun jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal, rusak. Demikian juga yang wajib, jika dia tinggalkan dengan sengaja, tanpa ada udzur, maka sholatnya rusak. Baik. Kemudian kita masuk insyaallah pada masalah yang berikutnya, al-mas'alah as-sadisah, masalah yang keenam. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu as-sadisah fi sunaniha, masalah yang keenam tentang seputar sunnah-sunnah sholat, perkara-perkara yang dicintai dalam sholat dan akan menambah pahala sempurna sholat. Itu sunnah. Jikapun tidak ada, maka tidak berpengaruh dalam sholat. Kalaupun ditinggalkan dengan sengaja, tidak berpengaruh pada sholat, hanyalah berpengaruh pada kesempurnaan pahala. Tidak berpengaruh pada sah atau tidak sah sholat. Ini sunnah. Sunnah itu adalah gerakan atau bacaan yang melebihi wajib. Misal yang diwajibkan sekali, dia melebihkan menjadi 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Jadi gerakan yang lebih dari gerakan wajib itu sunnah. Atau bacaan yang lebih dari bacaan yang diwajibkan, itu bacaan sunnah. Kalau didatangi pahalanya akan lebih baik dan lebih sempurna. Jika tidak didatangi maka sholatnya sah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa hiya nau'ani. Sunnah-sunnah dalam sholat itu terbagi menjadi 2. Sunanun af'al wa sunanu aqwal. Sunnah-sunnah dalam perbuatannya, gerakan-gerakannya. Yang kedua, sunnah-sunnah dalam ucapan atau zikir-zikirnya. Ini sunnah-sunnah dalam sholat. Amma sunanul af'al, adapun sunnah-sunnah dalam gerakan, faruf il yadain ma'a takbiratil ihram wa inda ruku wa inda raf'i minhu. Wahattahuma akibadali. Di antara perkara yang disunahkan, bukan wajib, boleh didatangi dan boleh ditinggalkan, adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram bersamaan. Allahu Akbar. Nah, karena takbir dalam takbiratul ihram ini ada 3. Boleh takbir dulu baru kemudian angkat tangan, Allahu Akbar, baru angkat tangan. Boleh. Boleh angkat tangan dulu, baru takbir Allahu Akbar. Boleh berbarengan, Allahu Akbar. Ini tata cara takbir yang disebutkan oleh para ulama dalam takbiratul ihram. Nah, di antara 3 gerakan ini, yang masuk dalam sunnah yang mana disebutkan faraful yadain ma'a takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ketika ruku, ketika hendak ruku, Allahu Akbar. Sesekali silahkan, sesekali. Karena yang dikatakan gerakan sunnah itu bisa jadi gerakan yang senantiasa dilakukan oleh Rasul, ada yang terkadang dilakukan oleh Rasul, kadang-kadang maka kita tempatkan perbuatan itu sesuai sunnah yang datang. Kalau seandainya Rasul sering menggunakan gerakan atau zikir tertentu, ya, disunahkan, beliau mencontohkan dan sering dilakukan, dibiasakan, walaupun hukumnya sunnah, maka berarti itu yang terbaik. Ada sunnah yang lain yang Rasul tidak sering pakai, tetapi Rasul pernah mengerjakan, maka kerjakan sesuai dengan cara Rasul mengerjakan, sesekali dipakai. Taib. Seperti ini. Wa indar ruku. Jadi ketika sudah selesai baca surat, misalkan kulhu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, diangkat tangannya. Tidak pun tidak apa-apa. Wa indar raf'i minhu, dan ketika i'tidal, selesai ruku, bangkit. Allahu Akbar. Baik. Li'anna Malikan Ibn al-Huwairith kana idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sana'a dhalik. Dari sahabat yang mulia Malik ibn al-Huwairith, beliau apabila sholat takbir dan mengangkat kedua tangannya, dan jika beliau hendak rukuk mengangkat kedua tangannya, dan beliau jika hendak i'tidal mengangkat kedua tangannya, dan beliau mengabarkan bahwasannya Rasul melakukan hal itu, seperti yang disebutkan oleh Muslim dengan nomor hadis 391. Wa wada'al yaminu ala ashimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini bagian dari sunnah. Sunnah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah yang mereka ketika sholat irsal. Irsal itu tangan keduanya menjulur ke bawah, tidak bersedekap di atas dada. Baik. Sebagian menisbahkan gerakan ini kepada madhab Imam Malik. Tetapi di sebagian negeri seperti Yaman, Iran dan lain sebagainya, sholat dengan irsal, tangan menjulur ke bawah tanpa sedekap, itu adalah simbol daripada simbol sholatnya kaum Syiah. Wa ja'alahu ma'ala sadrihi hala qiyami, kemudian menjadikan kedua tangannya itu di atas dadanya ketika berdiri. Wa nadharuhu fi mawdi'i sujudi, dia melihat ke tempat sujudnya. Wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'ima, kakinya renggang ketika berdiri, tidak rapat, ya, enggak boleh, tapi renggang sekitar apa sejajar dengan apa bahunya, tidak terlalu lebar, tidak ditempelkan oleh pertengahan kakinya, artinya sejajar dengan apa taib bahunya. Ini posisi berdiri yang ideal. Kalau misalkan imamnya sholatnya lama, kita tidak akan capek. Beda terlalu panjang atau rapet. Ya. Waqabda rukbatayhi biyadayhi mufrijatay al-asabi' fi ruku'i, menggenggamkan kedua tangannya di atas lutut dan direnggangkan. Seperti ini. Jadi tidak boleh seperti ini. Ya, megang lutut nggak boleh seperti ini. Tangannya dirapatkan semua, tapi direnggangkan. Pegang, boleh seperti ini, ya, boleh direnggangkan. Yang penting nggak di apa, tempelkan jari jemarinya. wa maddu dhahrihi fi, dan meluruskan punggungnya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis disebutkan lau sabba alaihil ma lastaqarra alaihi. Kalau seandainya dituangkan air, air itu enggak akan bergerak sama sekali, saking apanya? Saking ratanya antara kepala dengan ya punggung seseorang yang sholat. Tidak boleh dangak, tidak boleh dingkluk ya ke bawah, tetapi apa? Sejajar antara kepala sampai apa? Punggung. Baik. Ini suaranya ganggu banget ya, suaranya. Atas kencang enggak? Kalau kencang kasihan yang di atas. Kita yang di bawah aja bengong. Ya, khawatir rumah sakit itu. Ini enggak cukup. Ini cukup kan? Ya, khawatir rumah sakit. Itu kan kenceng sekali suara. Dikecilin coba. Waja'ala ra'sahu hiyalih, artinya mensejajarkan ya antara kepala dengan punggung rata, kepalanya tidak naik tidak turun, itu ketika posisi ruku. Ini diantara af'al, gerakan-gerakan yang disunnahkan dalam sholat. Mengangkat kedua tangan bersamaan takbiratul ihram ketika ruko dan ketika bangkit dari ruko. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Secara rinci disebutkan dalam kitab Sifat Salat Nabi karya dari ulama besar muhaddits Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Detail beliau sebutkan. Wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah dalam zikir, faka du'a il istiftah. Doa istiftah, dan ini banyak ragam dan bacaan. Silakan dihafal yang kita bisa mampu hafal. Cuma dari sekian banyak ragam bacaan, mana yang terbanyak dipakai oleh Rasul, maka itu yang kita pakai. Ya, seperti bacaan istiftah, Allahumma ba'id, sering dipakai oleh Rasul. Wal basmalati, dan kemudian bismillah. Ya, antara bacaan masuk dalam Al-Fatihah dan masuk dalam surat. Kalau ta'awud, di sana nanti ada khilaf, apakah ta'awud itu cukup sekali di awal atau setiap kali hendak baca Al-Fatihah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdikeraskan kalau sholatnya jahriyah. Nah, ta'awud ya ini apakah dibaca setiap rokaat atau cukup sekali, ini ala khilaf. Ya, di sana ada perbedaan pendapat dari para ulama dan masalahnya luas, tidak berpengaruh sampai batal dan sahnya sholat. Silakan dipakai, silakan ditinggalkan. Yang penting pertama sudah. Demikian juga bacaan basmalah. Ya. Di sini juga khilaf. Apakah bismillah ini masuk dalam bagian Al-Fatihah atau tidak? Sebagian mengatakan masuk, sebagian mengatakan tidak. Tetapi masalahnya bukan bagian Al-Fatihah atau tidak, atau bukan. Masalahnya biasanya berkembang ketika sholat itu jahriyah, ketika bacaannya dikeraskan. Apakah basmalah ini adalah bagian dari zikir yang dikeraskan bersama Al-Fatihah atau tidak? Maka dalam hal ini, kaul yang terdekat adalah kaul yang memiliki hujah yang kuat, yaitu kaul yang mengatakan bahwasannya sholat jahriyah itu bacaan basmalahnya disirkan. Kalau kita mengacu pada apa yang kita baca, bahwasannya basmalah ini adalah termasuk sunnah-sunnah, berarti boleh dibaca, boleh tidak, maka tidak ada masalah lagi. Terkhusus ketika hendak mengawali apa, membaca surat. Jadi ketika Al-Fatihah selesai, makmum membaca amin, apakah kita mengawali surat ini dengan bismillah atau tidak? Nah, ini hukumnya sunnah. Silahkan dipakai bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru baca surat. Ya, kalaupun tidak dipakai, hukumnya sunnah. Paham ya? Seperti itu. Jadi bukan permasalahan yang perlu diusung untuk bikin perpecahan sebenarnya bismillah itu sendiri. Tapi karena sebagian enggak ngerti perselisihan mana yang akan menimbulkan apa perbedaan dan perselisihan yang mana yang hal itu tidak menimbulkan sebuah perbedaan, maka para ulama mengatakan jika perselisihannya dalam hal fikhiyah, masalah kaifiat ibadah, tata cara sholat dan lain sebagainya, yang masing-masing pendapat ada dalil yang menjadi acuan, maka yang demikian maka berjalan sesuai dengan apa yang Allah bukakan ilmu pada dia. Sehingga sering dari kalangan para ulama ketika mereka menguatkan satu pendapat, mereka berkata wal adharli, dan yang tampak sampai saat ini menurut pengetahuan saya yang sahih adalah pendapat A. Artinya apa? Sampai detik itu Allah bukakan, setelah dibahas, dicari, cenderung menguatkan pendapat yang A. Ulama yang lain mengatakan, wa amma adharuli, adapun aku, yang tampak, setelah aku cari, aku bahas, ternyata B yang lebih kuat. Ini pada masalah apa? Pada masalah ini. Pada masalah fikhiyah. Yang terkadang Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan tata cara ibadah itu enggak hanya satu. Ya, atau yang disebut dengan khilaf tanawur. Khilaf yang bermacam-macam dan semuanya ada dalil. Seperti masalah apa? Seperti masalah takbir. Takbir kadang Rasul mencontohkan sampai telinga. Allahu Akbar. Ya. Pada kesempatan lain Rasulullah mencontohkan kepada kita takbir sampai bahu. Allahu Akbar. Semuanya boleh. Ya, tidak boleh kita mengklaim yang paling benar itu sampai bahu atau mengklaim yang paling benar itu sampai telinga. Enggak. Semuanya sunnah. Cuma yang paling afdol mana? Cari dari sunnah itu yang terbanyak dikerjakan oleh Rasul. Ya, berarti apa? Kalau dalam riwayat rata-rata ya menyebutkan Rasul itu takbirnya sampai bahu yang terbanyak, ya, tetapi bukan berarti kita tidak boleh sampai telinga, silahkan, seperti itu. Demikian juga apalagi tentang bacaan doa iftitah, satu keadaan Rasul membaca kabiro, satu keadaan Rasul membaca Allahumma ba'id, satu keadaan lain Nabi membaca ya bacaan yang lain sampai 7 kalau tidak salah. Ya, silahkan dihafal semua kalau mampu, pakai semua supaya sunnah ini hidup. Kenapa? Pernah dicontohkan semuanya oleh Rasul. Cuma kalau harus kita memilih mana yang harus sering dan kita pakai, cari yang terbanyak paling sering dipakai oleh Rasul. Mana dari bacaan tadi? Dari mana kita bisa mencari? Dari keterangan para ulama. Itu namanya khilaf tanawu. Yang demikian tidak perlu kita berselisih. Oh, yang paling benar ihtita itu kabiroh. Oh, enggak, yang paling benar Allahumma ba'id. Kalian semua salah. Yang paling benar semuanya benar. Ya, kenapa semuanya ada hadisnya, semuanya sahih. Cuma pertanyaannya, mana yang paling sering dipakai oleh Rasul? Itulah yang kita cari. Itu namanya khilaf apa? Tanawu. Banyaknya tata cara ibadah yang semuanya datang. Ya, terkadang orang yang enggak ngerti khilaf seperti ini, ya mereka menyalahkan orang lain dari segi tata cara atau bacaan ibadah, padahal sama-sama datang dari sunnah. Seperti itu. Misal yang takbir sampai telinga, nyalahkan yang takbir sampai bahu. Yang suka takbir sampai bahu, nyalahkan yang takbir sampai telinga. Kedua-duanya salah. Yang betul semuanya boleh, ya. Dan yang paling bagus, cari mana yang terbanyak dikerjakan Rasul. Itu namanya khilaf tanawu, banyak ragam dan cara yang semuanya datang dari Nabi itu. Ada lagi sebut khilaf yang namanya khilaf al-fahmu, khilaf karena pemahaman, karena nasnya ini global ya, atau nasnya ini ada perselisihan rajih atau enggak. Apa contoh yang nasnya global? Contoh dalam sholat kata Rasul ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a min ruku'ihi ala ma kana alaihi atau kama qol. Ya, para ulama menyebutkan riwayat ini, dulu Nabi ketika beliau bangkit dari rukuk, beliau berposisi seperti posisi sebelumnya. Nah, ucapan sebelumnya ini mau dikembalikan ke mana? Ya, ke sebelum sholat atau setelah sholat? Kalau sebelum sholat berarti setelah sami Allah liman hamidah, tangan ke bawah. Kalau mau dikembalikan kepada posisi saat sholat berarti sedekap. Iya kan? Terus siapa yang mau menguatkan kalimat sebelumnya ini mau dibawa kemana? Gak ada yang tahu. Akhirnya apa terjadi? Salah apa? Terjadi apa? Nah, perbedaan pandang. Ya, maka dalam hal ini luas. Silahkan sami Allah liman hamidah seperti ini. Silahkan sami Allah liman hamidah mau dikebawahkan. Kenapa? Khilaf dalam hal mau dikembalikan kemana keadaan sebelum ini. Dulu Nabi kalau dia bangkit dari ruku seperti keadaan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian juga masalah takhrik asabi ya, di apa gerakan jari jemari. Ini juga termasuk dalam khilaf al-fahmu. Ya, sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani sendiri mengatakan bahwasannya tambahan takhrik asabi ini ziyadah thiqah, tambahan orang yang kuat sehingga dipakai. Ya. Adapun setelah beliau seperti Syekh Mubin dan juga lain sebagainya mendatangkan riwayat yang lain yang satu zaman dengan perawi yang mendapatkan memiliki tambahan hadis ini ya, tetapi mereka sama-sama thiqah tapi enggak menyebutkan tambahan ini padahal satu zaman dan dia itu sama-sama menimba ilmu pada satu guru. Contoh misalkan antum orang 10 gurunya satu keluar dari majelis, yang satu ngasih tambahan tahrik asobe, yang 9 enggak. Nah, terus gimana ini, masa yang 9 enggak, padahal 9 ini enggak kalah kuatnya hafalannya dari yang satu. Kalau begitu apa berarti? Oh, kalau begitu syad. Syad itu tambahan orang yang menambahkan dalam kalimat hadis, tetapi enggak ditambahkan oleh temannya yang sama-sama tikoh, menyelisihi yang lebih kuat dari dia. tsunami syad, sehingga dalam ini terjadi perbedaan pandang dari para ulama. Ya, kalau saya mukbil mengatakan tafsir kasobi ini syad, kalau syad itu hadisnya apa? Lemah, enggak dipakai. Ya. Adapun Syekh Al-Albani mengatakan ini ziyadah thiqah, tambahan yang kuat, dan kedua-duanya ini alim besar. Mau pilih yang mana? Silakan, mau tahrik asabi ada pendahulunya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Kalau mau enggak tahrik asabi ada pendapat yang lain siapa sih? Mukbil. Dan semuanya memiliki hujah yang sama-sama ilmiah. Baik. Jadi enggak perlu kamu salah gini-gini dulu makan saya mukbil enggak bisa. Mungkin kalau zamannya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani masih hidup, mungkin akan terjadi argumentasi kan gitu. Ya, mana yang nantinya muncul. Demikian juga yang tahrik jangan nyalahkan kok kamu enggak gerak-gerak Syekh Al-Albani gini-gini. Enggak perlu. Ada ulama yang lain yang mengatakan kalau seperti ini hukumnya seperti ini. Ya, jadi masalah fikih kayak gini enggak usah terlalu dibesar-besarkan sampai wah kamu enggak usah sholat di sini kalau gitu. Ya, enggak perlu. Nah, ini namanya khilaful faham. Sebuah permasalahan yang ada ikhtimalat, kemungkinan-kemungkinan. Ya, dan terjadi. Illa yaumina hadza sampai detik ini. Hatta sampai dari kalangan para ulama zaman kita. Dan juga permasalahan yang lain tentang sutroh. Ya, tentang sutroh. Ketika seseorang masbuk, apakah perlu berjalan untuk mendekati sutroh atau tidak? Ini juga khilaf dari kalangan para ulama. Ya, artinya di sini adalah tempatnya khilaf dari mereka. Terus perbedaan yang lain lagi adalah ketika sholat dua rakaat, apa duduk, apakah duduknya tawaruk atau duduknya apa? Satunya lagi apa? Firas. Mana yang lebih kuat? Ini pun khilaf. Ya. Yang mengatakan tawaruk, ya, dalilnya bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan atau mereka berpendapat bahwasanya Rasul ketika sholat dua rakaat duduknya tawaruk, enggak dimasukkan. Yang mengatakan intinya kedua-duanya enggak ada dalil yang jelas. Artinya enggak ada pegangan hadis. Rasul itu kalau sholatnya dua rakaat duduknya pasti tawaruk. Atau Rasul, saya pernah melihat Rasul kalau sholat, atau Rasul berkata, duduklah tawaruk kalau kalian sholat dua rakaat. Enggak ada nas jelasnya, enggak ada. Nah, sehingga ketika enggak ada nas jelas, biasanya terjadi nanti perkembangan permasalahan. Yang merujukkan iftirash dimasukkan kakinya seperti tahiyat akhir ulama Saudi Syautaimin. Kenapa alasannya? Karena alasannya duduk tahiyat akhir itu lama walaupun yang dua rakaat. Jadi kalau kita harus duduknya tawaruk ini capek dan kaki kita sakit diduduki. Ya. Seperti itu. Ini namanya khilaf dalam pandang. Yang demikian kalau kita sudah mengacu pada satu ya, dari kalam para ulama, selama hal itu ya kita rasa berdalil dan dalilnya juga bisa diterima, maka kita ambil dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Dan khilaf yang ketiga, ini yang perlu kita katakan kamu salah. Namanya khilaf tudot. Khilaf yang dibangun satu berdalil, satunya tidak berdalil. Ya. Seperti kaum Syiah tadi. Ahlus Sunnah mengatakan dengan hadis yang jelas bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam ya, ketika beliau salat, beliau menempatkan tangan kiri, tangan kanan dan tangan kirinya di atas dada. Ya, seperti ini. Kemudian kaum Syiah mengatakan bahwasanya salat itu tidak perlu ya, menyedekatkan tangan di atas dada tidak perlu. Kita katakan kamu salah. Ya, pegangan yang kamu pegang, sandaran yang kamu pakai itu tidak betul. Nah, kita katakan kamu salah. Seperti itu. Kenapa? Yang satu berpegang teguh dengan dalil, yang ini enggak berdalil. Ini namanya khilaf tudot. Yang seperti ini kita katakan kamu salah. Ya, yang benar ini. Itu jenis khilaf ada tiga itu. Enggak ada yang lain. Nah, khilaf dalam permasalahan ibadah yang sama-sama ada contohnya, silahkan dipilih. Dan dipilih yang terbanyak dilakukan oleh Rasul, itu yang paling afdol. Khilaf yang kedua, khilaf dalam memandangi sebuah dalil. Karena dalil ini global, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sini. Mana yang kuat? Ya itu mah masing-masing biasanya. Yang dianggap kuat ini saya pakai. Dan ini tempatnya khilaf para ulama. Adapun yang ketiga, tempatnya kita menyalahkan kamu salah, yang benar ini. Seperti itu. Nah, seperti adanya kaum Syiah, ya, kita katakan adan kamu salah, enggak ada dalilnya. Kenapa? Pakai lafadznya beda. Hayya 'ala khairil amal. Kamu salah. Adapun kalau mau ditambah lafadz takbir menjadi 4 jadi 6, masih ada polemik di sini, boleh ada tata caranya. Tapi kalau lafadznya sudah diganti, kamu salah. Ya, sudah berselisih dengan apa? Berseberangan dengan dalil. Kita kembali ke basmalah. Itu polemik yang terjadi tentang seputar basmalah. Apakah basmalah ini dibaca atau tidak? Itu nanti kembangannya akan menuju ke apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Baik. Iya atau bukan? Ya, apakah bagian dari bismillah bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah? Namun kita kembalikan tata caranya kepada Rasul. Apakah Rasul ketika sholat dibaca atau tidak? Ya, dibaca atau tidak? Kalau dibaca, maka tidak ada kita untuk memilih ucapan yang lain untuk tidak dibaca. Kita baca. Tetapi juga kalau Rasul alaihi salatu wasalam tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca Bismillah, kita juga tidak boleh memilih. Kalau gitu dibaca sajalah, kayaknya lebih enak. Tidak boleh. Ibadah itu dibangun di atas ittiba. Kita mencontoh saja sudah selesai. Enggak usah bikin-bikin perkara yang baru walaupun kayaknya bagus. Ya, walaupun kayaknya bagus. Dibahas panjang lebar nanti pada kitab yang lain insyaallah. Wa ta'awud. Yang berikutnya adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu juga sunnah. Artinya ketika hal-hal ini terlupakan dalam sholat, biasanya mungkin jadi imam. Ya, baru beberapa kali jadi imam masih grogi kan. Lupa ta'awud, lupa bismillah, langsung alhamdulillahirrabbilalamin, gak bismillah. Ya, gimana sholatnya? Sah. Bismillah itu cuma sunnah. Seperti itu. Wa qawlu amin. Dan ucapan amin itu juga sunnah. Artinya kalau kita enggak mengucapkan amin, sholat kita juga sah. Seperti itu. Kalau ucapan amin ini hukumnya sunnah. Tetapi pahalanya besar. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang mencocoki kalimat amin yang dia ucapkan dengan lisannya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka Allah akan jamin dia dengan surga. Baik. Wa ziyadah ala qiraatil Fatihah. Wa ziyadah ala qiraatil Fatihah. Dan adanya tambahan pada bacaan Al-Fatihah. Allahu taala alam, ketika seseorang berdiri di satu rokaat, dia membaca Al-Fatihah 2 kali. Apa hukumnya? Di sini disebutkan, wa ziyadah ala qiraatil Fatihah termasuk dari as-sunnah. Tapi tidak perlu. Kalau kita sudah yakin, sudah baca Al-Fatihah, tidak usah diulang-ulang. Ya, cukup sekali, cukup. Kecuali kalau lupa, sudah belum tadi, baca lagi tidak apa-apa. Nah, wa ziyada ala tasbih ruku'i wa sujud. Menambah bacaan tasbih pada ruku' dan sujud. Bacaan wajibnya subhana rabbiyal azim sekali. Bacaan sunnahnya 3 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tambah lagi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, labas. Tidak apa-apa. Demikian juga pada sujud, subhana rabbiyal a'la, wajibnya sekali. Sunnahnya silahkan. dipanjangkan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wa du'a'u ba'da tasyahud qabla salam, dan doa setelah tasyahud sebelum ucapan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Silakan berdoa. Dengan doa-doa yang datang dari Al-Quran atau Sunnah. Tapi jangan doa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya pengen kaya. Enggak perlu. Bisa batalan sholatnya. Ya Allah, saya pengen zawat misalnya. Enggak usah. Pakai bahasa-bahasa yang warid dari apa Al-Quran maupun Sunnah. Baik. Boleh. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Atau minimalnya dalam hati, enggak usah diucapkan. Karena itu diantara tempat-tempat yang mustajab. Tempat-tempat yang mustajab. Seperti itu. Ini diantara bacaan-bacaan yang sunnah di dalam sholat. Selebihnya bisa masuk wajib, ya, juga bisa masuk rukun. Qala al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh. Mubtilatuha, hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Qala yubtilu as-sholata umurun, najmaluha fima yati. Pembatal-pembatal sholat ada beberapa perkara yang kami ringkas pada poin-poin yang akan datang. Al-awwalu, yang pertama, yubtilus sholata ma yubtilut taharah. Pembatal sholat adalah pembatal-pembatal kesucian. Apa yang bisa membatalkan wudhumu, itu otomatis membatalkan sholatmu. Li'annat taharata syartun lisihatiha, fa'idha batalat taharatu batalat sholatu. Karena taharah itu syarat sholat, syarat sahnya sholat. Kapan batal kesuciannya, otomatis batal sholatnya. Taib. Seperti sholat atau tidur. Ya, sholat sampai tidur. Bagaimana hukum sholatnya batal? Diulangi. Ya, diulang dari awal lagi. Karena tidur ini bagian dari bagian pembatal wudu. Tidur yang seperti apa? Tidur yang terlelap sampai tidak sadar. Adapun tidur yang kita masih bisa merasa, artinya setengah tidur setengah hendak, ini tidak dimasukkan dalam pembatal. Ini uraian yang sahih dalam perkara tidur. Tidur jika betul-betul terlelap, ya, walaupun duduk, maka batal. Kenapa? Karena orang yang tidur itu enggak merasa, barangkali dia keluar angin atau apa. Maka dikatakan mata itu kunci, ya, kunci kubul kita. Kalau mata sudah tertutup, kuncinya terbuka. Artinya apa? Sudah enggak merasakan yang keluar dari kubul dan dubur ini. Baik. Yang kedua, ad-dhahik bisaut, tertawa dengan suara. Ya. Dan mafhumnya, jika dia nahan tawa, ya, mampu menahan tawa karena dalam sholatnya dia melihat sesuatu yang lucu misalkan. Ya, atau teringat sesuatu yang lucu sekali. Tapi dia tahan betul, tidak keluar suaranya, maka tidak membatalkan sholat. Adapun ad-dhahiku bisaut, tertawa dengan suara, wa huwal qahqaha, sampai terbahak, fa innahu yubtiluha bil ijma', maka hal ini membatalkan sholatnya dengan ijma'. Li'annahu kal kalami, karena apa? Dikiaskan seperti berbicara. Ya, dan sholat itu enggak boleh ada pembicaraan manusia. Ya, tidak boleh ada pembicaraan manusia. Bal asyaddu, bahkan terbahak-bahak itu lebih keras dibanding sekedar bicara. Walima dzalika min istighfafi wa tala'ubi al-munafi li maqsudish shalah. Ya, bahkan pada yang demikian itu terdapat pelecehan, perendahan, peremehan dan bermain-main. Orang sholat kok tertawa. Biasanya ini terjadi adanya bermain-main dalam sholat. Dan bahkan dia menjadikan sholat sebagai permainan. Yang demikian itu munafili maksud di sholat. Menghilangkan maksud dari tujuan dia untuk sholat tadi. Sholat itu kan bermunajat, sedang meminta, berdoa kepada Allah. Mana mungkin orang yang sedang dalam keadaan meminta, kemudian dia bercanda. Logikanya, mana mungkin yang dipinta itu akan memberi. Amma tabassum bila qahqahatin fa innahu la yubtiluha. Adapun tersenyum tanpa ada suara yang keluar, ya, tidak sampai terbahak-bahak, hanya tersenyum saja. Karena pas sholat melihat kejadian yang lucu di depannya, baik, kemudian dia tersenyum, maka yang demikian tidak membatalkan sholatnya. Kama naqalahu Ibnul Mundzir wa ghairuh, sebagaimana dinukilkan permasalahan ini oleh Ibnul Mundzir dan juga ulama yang lain. Dan ini adalah tarjihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, jadi dalam masalah tertawa terbagi dua. Kalau sampai terdengar suara, terbahak-bahak, batal. Kalau tidak, sekedar tersenyum, maka tidak. Tidak membatalkan apa? Sholatnya. Yang ketiga, al-kalamu amdan li ghairi maslahati sholat. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja, bukan dalam rangka kemaslahatan sholat. Tidak ada kaitannya dengan sholat yang dia lakukan. Fa'an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qol, kunna natakallamu fi sholat. Dari sahabat Zaid ibn Arqam, ini awal-awal beliau masuk Islam, belum ngerti. Beliau berkata, kami dulu berbincang-bincang saat sholat. Ya, yang namanya orang tidak tahu, Rasulullah sedang jadi imam, mereka berbincang-bincang di belakang. Yukallimur rajulu minna sahibah. Salah satu dari kami berbicara dengan sahabatnya. Wa huwa ila jambihi fi shalah. Yang ada di samping kanan atau kirinya. Hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 38 ba'da mi'atain. Al-Baqarah ayat yang ke-238. Dan berdirilah untuk Allah dengan tenang. Turun ayat ini asbabun nuzulnya apa? Saat-saat sahabat baru-baru masuk Islam dan mereka baru belajar sholat, berbincang-bincang dalam sholatnya. Fa amarna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Maka kami pun diperintahkan oleh Rasul untuk diam dan dilarang dari pembicaraan. Fa in takallama jahilan aw nasiya. Namun jika dia berbicara karena bodoh atau karena dia lupa, la tubtilu salatuhu, tidak batal salatnya. Ya. Mungkin lupa atau dia bodoh, ya maka tidak membatalkan salatnya. Ini yang ketiga, berbicara dengan sengaja, bukan dalam rangka untuk kemaslahatan sholat. Ini banyak faktor dan banyak keadaan. Bisa jadi kalau saat ini ada orang yang sudah dewasa kok sholatnya sambil bercanda atau berbicara, mungkin dia belum ngerti. Ya, atau dia itu bodoh dengan sholat, atau dia itu orang-orang yang akalnya terganggu, idiot atau lain sebagainya. Baik. Baik, ini yang bersangkutan dengan yang sifatnya dikir atau enggak. Apalagi kalau pembicaraan ajami, artinya kalimat-kalimat bahasa-bahasa ajami itu non Arab, itu membatalkan. Ya, atau bacaan-bacaan yang di situ adalah bacaan yang ada hubungannya dengan zikrullah tetapi enggak dipakai dalam sholat, dia ucapkan. Misalkan habis takbir Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, misalkan sholat baca astagfirullah. Enggak boleh. Loh, astagfirullah kan bahasa Arab tadi. Ya bahasa Arab cuma enggak dipakai dalam sholat. Ya. Nah, ini bisa membatalkan sholatmu. Ya, misalkan kembang nguap, misalkan nguap. Alhamdulillah. Enggak boleh. Ya. Jadi ketika seseorang sudah masuk sholat, itu enggak boleh dia memasukkan kalimat-kalimat apapun kecuali kalimat yang sudah dipakai untuk sholat. Kamu berdiri, takbir Allahu Akbar, itu yang kamu pakai. Yang kedua baca iftitah, yang ketiga bismillah, al-fatihah, yang ketiga surat. Setelah itu baru sesuai dengan urut-urutannya dan bacaan-bacaan itu yang kamu pakai. Jadi tidak boleh ada kalimat-kalimat yang lain yang masuk, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan tertentu, dan itu ada syariatnya, seperti melihat imamnya lupa, makmum membaca apa? Subhanallah. Ini namanya limaslahatin, boleh. Ya, tapi kalau enggak ada masalah tiba-tiba subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, ini khawatir batal apa? Salatnya. Kenapa subhanallah itu bukan bagian dari rangkaian salat? Jadi walaupun konteksnya konteks bahasa Arab, ya, dan di situ pula ada zikrullah, tetapi kalau bukan dalam rangka untuk kemaslahatan salat dikhawatirkan membatalkan apa? Batalkan salat. Nah, cuma kalau dia bodoh atau dia lupa hukumnya lain, dia enggak ngerti. Sebelum ada pembahasan ini, ya dia kalau apa menguap baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Misalkan, ya sudah berlalu, enggak perlu diulangi sholatnya. Karena apa bodoh? Atau dia lupa? Ya, atau dia lupa ketika sholat karena memang lagi banyak urusan, tiba-tiba mengucapkan kalimat sesuatu. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan sholat karena lupa, maka di sini juga ma'fu, diampuni. Ya Rabbana la tu'akhidna inna sina awakta'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau adab kami terhadap apa yang kami lupa. Yang keempat, mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbi al aswad baina yadayil musalli duna maudhi'i sujudi. Yang keempat, lewatnya wanita yang balig di depan orang sholat. Ini biasanya di keluarga. Kalau kita punya putra, punya putri yang sudah mulai usia balig, ya, kemudian kita sholat, dia lewat di depan kita, batal sholat kita. Atau istri kita lewat di depan kita, kita lagi sholat, maka sholat kita batal. Kalau selain mereka, tidak membatalkan. Selain mereka, tidak membatalkan. Seperti anak kecil, remaja, atau dewasa. Cuma alangkah baiknya kalau posisi kita dalam keadaan tahu, dicegah. Apalagi kalau kita tidak pakai sutroh. Ya, sutroh itu benda yang diletakkan di depan orang yang sholat. Bukan untuk disembah, tetapi untuk membatasi supaya orang tadi kalau misalkan kita sholat di masjid, ya tidak lewat di depan kita, tapi lewat di belakang sutroh. Nah, sehingga dia sendiri terbebas dari dosa, ya kita juga nggak terganggu sholatnya. Ini pentingnya sutroh. Ya, jadi kalau kita menghadap sutroh, kemudian ada orang lewat di antara kita dengan sutroh di tengah-tengah, kita tahan. Tapi kalau dia lewatnya di belakang sutroh, dibiarkan. Kenapa? Kita sudah ada pembatas ini. Seperti itu, ini pentingnya. Dan perkara yang sepenting ini, subhanallah, jarang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, kecuali ahlu sunnah, yang mendapatkan taufik dan hidayah untuk mengenal ya, agama yang mulia ini melalui jalur sunnah. Banyak orang yang mengenal agama bukan dengan jalur sunnah, itu banyak. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah bisa mengenal agama ini dengan jalur sunnah, sehingga kita terbimbing dengan sunnah. Seperti itu. Itu perempuan yang sudah balik, jika lewat di depan orang yang sholat tanpa sutrah maka batal sholatnya, diulang. Tapi kalau lewat di pinggir atau di depan sutrah, ya maka tidak mengapa. Itu yang pertama. Jadi kalau kita sholat kemudian ada anak kecil mau lewat, ya kalau kita cegah nangis ya biarkan saja. Anak kecil belum ada hukum. Ya jangan sampai anak kecil mau lewat sampai nangis kita ginikan. Nangis udah biarkan saja, enggak usah. Ya. Saklek. Malah nanti kalau dia nangis ketahuan bapaknya. Nah, ini orang sholat apa mau orang apa ini? Enak buat jadi fitnah. Nah, anak kecil enggak ada hukumnya. Cuma kalau dia sudah dewasa, ya kita kalau bisa dengan isyarat, isyarat yang baik. Kalau dia paham, insyaallah kita gini aja ngerti, enggak usah perlu kita tempelkan ke badannya. Ini yang sebagian kita saksikan di ikhwah-ikhwah yang kadang perlu kita ingatkan. Jadi menahan orang yang pengen lewat di depan kita itu enggak perlu kita pakai tempelkan badan kita didorong. Hati-hati. Ya. Cukup gini aja. Jadi jangan, kalau bisa jangan sampai sentuhan sama dia. Ya, sebelum dia lewat diginikan, enggak usah langsung sampai operasi diginikan. Misalkan, jangan. Misalkan dipegang apa tubuhnya digeret kayak gini. Kalau dia ikhwah mungkin ngerti. Ya, tapi kalau yang antum perlakuan seperti itu orang umum, ya justru nanti kejelekan yang timbul. Nah, ini kita siasati, kita maju, ya mendekati sutrah biar dia lewat di belakang kita, ya atau minimal dari kejauhan sudah kita tahan pakai tangan kita gini aja. Dia sudah paham, insyaallah. Ya, jangan mendekat kemudian kita apa namanya dorong, jangan. Baik. Banyak ya yang dulunya awam kenal kita. Ini ceritanya ada di sekarang satu keluarga. Keluarganya ini keluarga-keluarga sebagian preman. Kenal sunnah, dia cerita salat di salah satu masjid. Ya, masjid terdekat situ. Ya, ditahan oleh, ya dia bilang orang berjenggot juga, ya nyunah-nyunah juga. Cuma saya jengkel, saya pengen berantem pokoknya, saya tunggu dia sampai sholat, ditunggu di sampingnya sampai dia. Ya, ya gara-gara karena dia sudah, intinya dia enggak pakai akhlak dalam menahan tadi. Ya, sehingga Pak yang muncul justru malah emosi. Seperti kalau dia enggak sholat mungkin udah tak terbukti di masjid itu kan. Ya, sampai seperti itu. Alhamdulillah tapi bukan kita itu. Ya bukan kita, bukan kalangan ikhwah kita, bukan. Nah, itu diperhatikan. Artinya apa, menahan orang yang tidak lewat di depan kita itu bukan dengan cara tadi kita jorokin atau kita istilahnya jangan, tidak perlu seperti itu. Ya, dilihat maslahat dan mafsadatnya. Toh yang dosa sebenarnya dia bukan kita. Walaupun kalau misalkan dia bersengaja kita boleh sampai kita memerangi dia boleh. Ya, kalau misalkan dia nekat faktulhu katanya. Ya, apa artinya perangi dia? Artinya ini apa? Perintah kerasnya, artinya tidak boleh kita lewat di depan orang sholat. Seperti itu. Kemudian al-himar yang kedua, keledai. Kalau kita tidak ada keledai, alhamdulillah. Keledai itu kalau lewat di depan orang sholat, maka sholatnya batal. Jika orang yang sholat tadi tidak pakai sutroh, artinya di depannya enggak ada benda yang bisa menghalangi dia. Ya, sutroh itu banyak ya, artinya sesuatu yang kita bisa jadikan penghalang. Tembok, tiang, atau misalkan kita kepepet doa aku atau di depan kita. Kira-kira pas kalau kita sujud, itu di sekitar satu jengkal dari tempat sujud kita, kita taruh di situ, kita menghadap ke situ, itu namanya sutra. Nah, perintah untuk kita menghalangi orang yang lewat itu ketika kita sudah sholat dengan sutroh, misalkan antum sholat di sini tembok, ya. Kemudian ada orang yang maksa pengen lewat di depan antum ini di sini, maka disitulah tempat untuk mencegah, jangan mencegah imam antum maju, ya. Kalau dia nggak ngerti, misalkan biar dia lewat di belakang kita atau dari kejauhan antum cegah dulu, ya. Tetapi kalau antum nggak pakai sutroh, misalkan masbuk ini, ya, dari situ mau jalan ke sini lebih dari 3 langkah, enggak usah jalan. Ya, jadi jalan menuju ke sutra itu kalau diperkirakan lebih dari 3 langkah enggak usah maju. Ya, nanti enggak bikin fitnah yang melihat itu kok jenggotan kok jalannya jalan-jalan. Ya, enggak perlu. Ya, antum tetap di situ. Nah, ketika ada orang yang lewat sementara antum enggak ada sutra, antum enggak perlu ngelangkah kemudian sambil gini-gini. Ya, itu terjadi dulu. Ya. Yang ditahannya orang tua, dia malah ngajak silat. Ya. Ya, itulah yang banyak fitnah seperti itu. Padahal dia dengan sutra itu jaraknya jauh. Nah, ketika ada orang lewat, dia sholat sambil gini. Ya, ya, namanya orang tua kan sensitif. Jangankan kau pakai gerakan, dia sangka ngajak silat, ya. Ya. Seperti itu, tidak perlu. Kalau antum tidak pakai sutra, tidak perlu pakai tangan-tangan. Kecuali kalau lewatnya di depan kita pas, ya, baru kita tahan. Tetapi kalau kita pakai sutra, caranya itu. Ini juga dialami oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Saat itu ada kambing yang hendak lewat di depan Rasul dan sutrohnya. Akhirnya Rasul pun mendekat ke sutra sehingga kambingnya lewat di belakang. Nah, seperti itu. Ini mungkin yang belum pernah belajar sholat rada bingung, kayak apa sih? Tapi nggak apa-apa. Yang ketiga, al-kalbul aswad, anjing hitam. Di kita juga anjing, alhamdulillah jarang sekali. Kalau di negeri Arab sana serigala itu ribuan, sehingga kalau maghrib kita bisa praktek hadis bahwasannya suara anjing itu terdengar ketika melihat setan, dan suara ayam terdengar karena melihat apa, malaikat. Itu anjing itu pada waktu subuh dan maghrib, kalau siang itu bisa mereka entah kemana, kalau maghrib mereka langsung kumpul biasanya di lembah-lembah. Itu suara gonggongan anjing itu terus menggonggong sampai selesai adzan. Au, semua tuh wadi. Insyaallah. Jadi betul-betul tambah yakin kita memang hadis itu subhanallah seperti itu ada. Dan diceritakan kalau adzan dikumandangkan setan kan lari. Ya, selesai mendekat lagi. Maka jangan heran kalau kita subuhan yang kita dengar adzan tuh Allah selesai habis itu hilang lagi. Ya, pas ini lagi komat lagi, setelah itu hilang lagi sampai kesiangan. Nah, seperti itu. Dan sebagian mengatakan anjing aswad, anjing hitam itu syaitan minal hayawan, setan dari jenis hewan. Jadi setan itu tidak identik dari jin. Ya, setan juga ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan hewan. Nah, setan dari kalangan hewan, sebagian mereka menyebutkan kalbun aswad, anjing hitam. Terus kalau setan dari kalangan manusia, ahlul asi, ya, tukang maksiat, dan orang-orang yang mengajak kepada maksiat dan dosa. Itu setan. Dan ini setan yang paling berbahaya. Ya. Demikian juga setan dari jenis jin juga sama, yang mengajak dan membisikkan manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Adapun penampakan-penampakan kayak gitu dibilang setan atau enggak, Allah alam. Kita enggak katakan mereka setan sebenarnya. Setan itu kan identik dengan kejelekan. Ya, seperti itu. Tapi juga Allah Ta'ala alam sampai sekarang pun, ya, setua ini seumur hidup belum pernah melihat yang namanya pocong, gendruwo, tuyul. Untuk pernah melihat pas pulang ada pocong gentayangan, atau pas lagi nyopir Bandung ke sini ada kuntilanak. Ada pernah lihat? Antum. Coba yang pernah tunjuk jari siapa? Ada yang pernah lihat? Sekali itu. Enggak ada ya. Nah, kemarin kita taklim di PT Ajimi, kita survei apakah hadirin ada yang lihat pocong. Ada bapak-bapak udah tua. Ada Ustaz, saya pernah lihat tuyul. Di mana? Bermain-main di atas lampu. Kita tanya, bapak lihatnya sendirian, sedang lelah, atau betul-betul? Nah itu, padahal udah terus cerita-cerita satu PT itu, lihat tuyul di situ. Yakin itu tuyul? Ya itu, saya enggak yakin. Ya, entah tadi itu daun-daun yang berjatuhan, karena di situ ada bambu. Daun bambu itu kan agak panjang. Dan kalau malam kan ada yang berkuburan. Entah, juga enggak jelas betul. Nah ya itu, berarti kobarnya ditolak dulu. Oh iya kan. Ya. Satunya lagi santri kita. Melihat pocong di atas pohon. Katanya melihat banyak di siang hari. Menurut kita kan setan-setan kayak gitu kalau kena sinar matahari kan terbakar ya. Iya benar. Hah? Kalau di film-film itu. Maka Dracula-Dracula itu munculnya di malam hari. Kalau siang hari gak berani. Ya. Allah alam. Nah. Iya atau tidaknya gak penting. Ya. Iya atau tidaknya gak penting. Ada atau tidak juga gak penting. Ya, kalaupun ada itu makhluk Allah, dan mereka itu makhluk yang mendiami alam gaib, sebagaimana halnya malaikat. Mereka enggak seenak itu muncul hilang enggak bisa. Ya, wong malaikat yang jelas Allah dekatkan dengan Allah, ya, yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah, itu enggak bisa seenaknya muncul hilang enggak bisa. Kecuali izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana siapa malaikat Jibril. Nah, kalau seandainya memang betul mereka seenak, istilahnya semau sendiri untuk muncul, ya, tentu ada malaikat-malaikat yang soleh untuk mereka muncul di tengah-tengah kita mengabarkan akhirat itu betul loh, kamu harus ibadah. Alangkah enaknya kalau demikian. Tapi tidak bisa. Demikian juga bangsa jin ini tidak bisa semena-mena atau seenaknya muncul, hilang. Muncul dari gendruwo, muncul dari tuyul, muncul dari gendruwo misalkan. Ya, seperti itu. Maka jangan jadi korban-korban televisi. Ya, biasanya suka sering-sering film horor itu dibayang-bayangi sendiri. Jalan sendirian, ada kresek terbang, wah ada kepala terbang. Misalkan. Ya, saking takutnya. Padahal kresek tadi itu. Ya namanya orang takut tuh apapun jadi setan kok. Bayangan sendiri jadi setan. Ya. Nah, ala kulihal benar atau tidaknya bukan masalah. Dan setan itu adalah baik dari bangsa jin atau manusia yang senantiasa memberikan was-was, ya, tipu daya, bisikan-bisikan dosa dan maksiat. Ya, kadang ada orang terbesit dalam hatinya was-was. Ya, maka dikatakan dalam surat Mu'awidatain min syarri qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Dari kejelekan was-was. Ya, baik dari jin maupun dari apa? Manusia. Namanya bisikan-bisikan. Hati-hati dengan was-was. Ya, banyak orang yang datang katanya sering dibisikin-bisikin gaib-gaib. Ya, hati-hati. Banyak zikir, banyak kerjakan sunnah, banyak ibadah. Insya Allah yang demikian itu akan hilang. Nah, karena setan itu tidak akan kerasan dengan orang-orang yang ahlu tauhid, ahlu sunnah. Itu penting. Tidak perlu kita ke paranormal, ke ustaz untuk dirukyah. Lah kalau kita sendiri enggak mau taat, dirukyah sama siapapun ya setan enggak akan takut sama kita. Nah, kenapa? Kita temannya. Ya, sehingga disebutkan dalam mangkobah keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu kata ya para sahabat, idza masya fi tariq, kalau beliau berjalan di sebuah jalan, masya syaitanu fi tariqin akhar, setan pergi lewat jalan lain. Kenapa? Apakah Umar punya keris? Ya, atau Umar punya tombak? Atau Umar punya akik? Enggak. Ya. Karena apa? Tamassuk bidin, berpegang teguhnya Umar dengan apa? Agama. Baik. Jadi kalau sekedar pengin anti setan, anti santet gampang. Enggak perlu kita berguru. Ya. Tapi cukup amalkan sunnah, ibadah, baca Quran, aman insyaallah. Duna maudhi'i sujudihi, di depan tempat sujudnya. Jadi tiga, salah satu dari tiga perkara ini yang disebutkan, perempuan yang sudah balig, himar atau anjing hitam, kalau lewat di depanmu saat kamu masih sholat, ya, maka membatalkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana bayna yadayhi mithlu akhiratul rahl fa idza lam yakun bayna yadayhi mithlu akhiratul rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Hadis rawahu Muslim. Yaitu berdasarkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jika salah satu dari kalian hendak sholat, maka sesungguhnya telah menjadi penutup dia apabila di hadapannya itu ada seperti tambatan kendaraan. Ya, seperti inilah minimalnya. Di depan dia. Ketika sholat, dia cari sutroh. Minimalnya mu'akhiratul rahl seperti ini, ya, atau apa besi yang ada pada belakang pelana, itu mu'akhirah namanya. Ya, gitu, ini pelana yang bisa ditaruh di kuda, di belakangnya itu ada yang untuk sandaran, ya, hampir seperti itu. Tingginya kira-kira seperti inilah, kurang lebihnya. Nah, kalau dia sudah sholat menghadap itu, maka sutroh namanya ini akan menutupi dia dalam sholat. Jadi kalau misalkan ada orang yang berlalu lalang di depan sutroh ini, bukan di antara kita dengan sutroh, maka tidak apa-apa sholat kita. Ya, bebas. Sah. Kemudian Rasul mengatakan apabila dia sholat tidak menghadap sutroh, ya, akan memutus sholatnya jika lewat di hadapan dia, yang pertama himar, yang kedua perempuan yang sudah balig, yang ketiga anjing hitam. Allahu ta'ala alam, ini juga bisa diambil faedah. Ketika orang sholat tanpa sutroh pun, hukumnya tetap sah. Ya, hukumnya tetap sah, insyaallah. Warrajul huwa ma yarkab alaihi alal ibil. Warrahlu huwa ma yarkabu alaihi alal ibil. Ini pelana yang biasa ditaruh di punggung unta. Wa huwa kasirat lil farad, seperti pelana kuda. Wa muakhiratur rahli miqdaruha dhira'. Dan muakhirah, yakni belakang pelana atau pelana itu sendiri tingginya seperti dirok, seperti ini satu dirok, ya, segini satu hasta. Fayakunu hadzal miqdar huwal mujzi'u fi sutrah, dan ukuran ini yang diperbolehkan untuk sutrah, ya, yang artinya kalau seandainya kita sudah pakai sutrah dalam sholat, ya, kemudian ada orang berlalu lalang, ya, kita bisa menahan karena tangan kita bisa nyampe di batas sutroh tadi, atau dia lewat di depan, di depan sutroh tadi. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak terganggu sholatnya. Tapi sebagian mengatakan sutroh ini hanya wajib, sebagian sunnah muakkadah. Artinya apa? Ketika memang betul-betul kita sholat, terpaksa enggak ada sutroh yang kita pakai, maka sholat kita tetap sah. Seperti Mas Buk tadi, mau jalan mendekati sutroh atau jauh, ya sholat di situ saja sudah. Sholat di situ sudah. Nah, enggak apa-apa walaupun tidak pakai sutroh. Yang kelima, kasful aurah amdan, membuka aurat dengan sengaja. Ya, membuka aurat dengan sengaja, artinya dibuka sengaja auratnya. Atau kalau perempuan dibuka jilbabnya. Ya. Baik. Maka di sini kalau terbukanya tidak sengaja, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau dibuka dengan sengaja, sholatnya batal. Apa contoh sholat yang auratnya terbuka tanpa sadar? Ya mungkin kalau kita sholatnya pakai kaos, kaosnya ketat, bawahannya pantolun. Ketika ruku kelihatan sebagian auratnya. Ya, ketika sujud kelihatan sebagian badannya. Apa hukumnya? Kalau dia tidak sengaja maka sah sholatnya. Seperti itu. Walaupun sebagian para ulama mengatakan sholat pakai pantolun, celana ketat, itu hukumnya makruh. Nah, karena apa? Yang dikatakan menutup aurat itu tidak sekedar nutup kulit. Ini namanya kulit. Tidak sekedar nutup. Ya. Tetapi apa? Betul-betul apa namanya tidak membentuknya. Ini namanya menutup aurat. Apalagi dalam sholat. Sehingga ini juga kita nasihatkan kepada para wanita ya yang suka-suka pakaian ketat. Kemudian pakai jilbab, ini untuk segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian para wanita masih memahami kalau menutup aurat itu sekedar nutup kulit. Ya. Sehingga wajar ya banyak orang atau kaum muslimah yang enggak ngerti pakainya kaos panjang ya tetapi ketat. Ini kan sudah nutup aurat, apalagi yang mau ditutup, katanya mau aurat sudah tutup semua kok. Ya, tapi terbentuk semuanya. Mending kalau bagus, ya sudah nggak berbentuk. Nah, ya kasihan mereka itu, termakan dengan zaman. Laki-laki juga sama, pengennya ketat tapi yang menonjol bukan dada perutnya, maju, ya bukan malah gagah, iya kan? Sininya kempesnya naik. Nah, bukan gagah, malah lucu. Nah, itu bukan namanya nutup aurat. Jadi yang dikatakan nutup aurat itu enggak sekedar nutup kulit. Tapi apa? Menutupi, yastur, bentuk-bentuk dari aurat tersebut. Apalagi wanita. Nah. Kemudian yang keenam, istidbarul qiblah. Membelakangi kiblat ini khusus bagi yang ngerti arah kiblat. Contoh misalkan di masjid tahu arah kiblatnya ke sana, kita sholatnya ngadep ke sana, batal sholatnya. Tapi kalau kita tidak ngerti arah kiblat, sudah berusaha untuk ijtihad mencari, ternyata kau masih salah, sholatnya sah. Nah, sekarang cuma posisi kita yang tahu. Ya. Karena masjidnya mungkin enggak ada mihrab seperti ini. Masjidnya kotak aja gitu. Kita masuk tiba-tiba ada orang sholat ngadapnya ke timur. Apa perbuatan kita? Kita tertawakan? Paling-paling dikitnya paling tertawa kita orang sholat ngadap timur. Jangan. Kamu pegang tubuhnya, kamu balikkan sambil dikasih tahu kiblatnya salah. Jangan samain dibalikkan saja, kasih tahu dulu. Kalau misalkan dia orang ngerti, misalkan saudara kita yang sesama ahlu sunnah ngerti, kita cukup katakan arah kiblatnya berputar, atau kita tunjukkan kiblatnya sana, dia akan berputar sendiri. Ya, tapi kalau tidak ngerti, kita balikkan badannya. Itu kalau kita tahu ada orang yang ya arah kiblatnya salah, jangan dibiarkan sampai selesai. Nah. Adapun hak dia, kalau dia sudah mencari, maka beda hukumnya. Karena apa? Jahal. Li'anna istiqbalu hasyartun li sihhati shalah, karena menghadap kiblat itu syarat sahnya salat, kecuali kalau salatnya salat sunnah dalam keadaan di kendaraan. Misalkan kita termasuk ahlu sholat, kita pengen sholat-sholat sunnah di kendaraan kita, silahkan kita takbirnya menghadap ke kiblat, setelah itu ikuti arah kendaraan melaju kemana. Seperti itu. Kalau sholat wajib, ini antara syarat-syarat dan rukun-rukunnya adalah sholatnya di darat. Ya, tidak boleh di bis, di kereta, di kendaraan, harus turun. Kecuali kalau betul-betul darurat. Ya, seperti naik kereta nggak mungkin suruh turun, ya suruh berhenti. Kalau bis mungkin masih kita nego, mau. Tapi kalau kereta, ya nggak bisa. Maka di sini, ya seperti itu. Takbirnya menghadap kiblat, selebihnya maka menghadap ke arah kendaraan tersebut melaju. Jadi nggak usah kita muter-muter arah sana kita muter, arah sana kita muter, nggak usah. Ya, nah. Memberatkan. Tapi tadi ditekankan kalau sholatnya wajib turun. Kemudian yang ketujuh, ittisalun najasati bil musalla. Ya, bersambung ittisal najis dengan tempat yang dia pakai buat sholat. Nah, ma'al ilmi biha, dalam keadaan dia tahu. Wa tadzakiruha idza lam yuzilha fil hal, kamu ingatkan atau kamu mengetahuinya apabila saat itu enggak bisa dihilangkan. Apa contohnya? Misalkan kita punya tempat sholat kecil, misalnya di rumah, kita gendong anak, lupa bawa pempes, anak tadi pipis di tempat sujud kita, sudah batal sholat kita. Ya, kenapa kita mau pindah sini nggak bisa, pindah ke belakang mentok, batalkan sholatnya, cari tempat yang lain. Cuma kalau tempatnya luas, ya, misalkan kita bawa sajadah. Sajadah tersebut di BBC sama anak kita, sudah pindah sebelahnya aja, geser pindah sholat di situ masih bisa. Nah, karena apa? Ya, hukum kena najisnya satu tempat yang terkena itu enggak semuanya. Misalkan karpet ini ujungnya terkena najis, yang enggak boleh sholat di ujung aja, di sini boleh. Ini masalah. Seperti itu, kecuali kalau tempat tadi memang dihukumi najis. Seperti apa? Kuburan. Haram hukumnya sholat di atas kuburan. Ya, haram. Kenapa? Najis. Ma'nawi. Kecuali satu sholat. Sholat apa? Jenazah. Jadi kalau kita ketinggalan di masjid, sholat jenazahnya di kuburan. Menghadap ke pusara tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Selesai. Selain itu, haram hukumnya. Maka ada hukum antara kuburan dengan masjid. Jika masjid ada kuburan, dilihat kuburan dulu apa masjid. Kalau kuburan duluan, masjidnya yang dibongkar. Kalau masjidnya duluan, kuburan yang dibongkar. Padahal membongkar perkara-perkara ini besar di sisi Allah, tidak boleh. Tetapi ini masalahnya lebih besar. Ya, kenapa hukumnya? Khawatir kena najis maknawi, apa nanti muncul kesyirikan. Yang kedua, kamar mandi. Ya, kamar mandi. Tidak boleh kita sholat di kamar mandi. Makanya sebagian dari kesalahan sebagian masjid itu, kamar mandinya adanya di dalam masjid. Itu juga kesalahan. Kalau bisa kamar mandi itu dipisahkan. Nah, kemudian yang ketiga, di kandang onta. Kandang sapi masih boleh. Walaupun kotor, tapi kotoran sapi itu enggak najis. Itu tiga tempat yang tidak diperbolehkan. Yang kedelapan, tarku ruknin min arkaniha aw syartun min syurutiha amdan biduni udrin. Meninggalkan rukun-rukun sholat atau syarat-syarat sholat dengan sengaja tanpa udzur. Rukun sholat contohnya seperti apa? Berdiri pada sholat-sholat wajib 5 waktu. Ini harus berdiri, harus. Karena itu rukun. Kalau dia duduk dengan sengaja tanpa udzur, batal sholatnya. Adapun kalau sholat sunnah bebas. Ya sholat sunnah itu enggak apa-apa, dengan duduk enggak apa-apa. Tetapi afdolnya kalau kita enggak ada udzur tetap berdiri. Kenapa? Menunjukkan kita itu serius sedang ibadah. Ya, kita serius sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta. Nah, atau meninggalkan syarat-syarat dari sholat dengan sengaja. Ya, maka ini juga membatalkan sholat. Kita selesaikan aja. Yang kesembilan, al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi darurah kal akli wa syurbi amdan. Gerakan-gerakan yang banyak bukan dari jenisnya tanpa ada darurat. Seperti makan, minum, sengaja. Seperti itu. Di sini Al-Imam Syafi'i diantaranya atau madhab Syafi'iyah menyatakan bergerak lebih dari 3 kali itu membatalkan sholat. Sahih atau tidak sahih? Ya, ini dilihat apa yang dimaksudkan. Ya, pada sebagian tidak sahih, pada sebagian sahih. Jika perbuatan tadi dia lakukan bukan dalam rangka kemaslahatan, batal. Tapi kalau dalam rangka kemaslahatan, tidak. Ini rinciannya. Nah, yang perlu kita lihat juga, apa maksud gerakan 3 kali itu apa? Ya, apakah gerakan tubuh sempurna? Atau gerakan salah satu dari anggota badan kita? Karena kita gini sudah 3 kali, 1, 2, 3. Apakah gerakan 3 kali itu atau 1, misalkan capek, 2, 3 misalkan, atau gini, atau apa, yang dimaksud 3 kali itu seperti apa? Itu yang penting juga untuk diperhatikan. Ya, maka para ulama mengatakan, yang dimaksud gerakan yang bisa membatalkan sholat, kata mereka, yang jika orang melihat, dia bertanda tanya, orang ini sedang sholat atau tidak? Seperti itu. Ini maksudnya. Adapun kalau kita bergerak karena sebuah udzur dan untuk kemaslahatan sholat, maka tidak apa-apa. Ya, maka dikatakan gerakan sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Seperti itu. Apakah 3 gerakan itu mutawalliyat, bersambung-sambung? Misalkan kita gerakan tangan kanan sekali, bersambung lagi 2 kali, 3 kali. Oh, batal sholat kamu karena 3 kali. Atau masuk dalam semua seluruh sholat, sekali kita gerakan 1. Rakaat yang kedua, mungkin kita benerin peci. 3 misalkan, ini 2. Rakaat yang ketiga lagi, kita benerin apa lagi? Oh, 3 berarti batal. Atau seperti apa? Ini yang perlu dirinci dalam masalah 3 gerakan. Tetapi yang intinya, gerakan itu, kata para ulama, kalau sampai yang melihat mengatakan fulan itu sedang sholat atau sedang apa? Nah, itulah definisi seorang itu, ya, gerakannya membatalkan apa? Sholat. Ya, artinya, dalam hal sholat pun kita juga harus mengkhusyukkan anggota badan. Tetapi kalau misalkan kita berbuat untuk kemaslahatan sholat, ya lakukan. Misalkan gatel, ya digaruk. Jangan sampai ditahan-tahan kayak gini. Ya, karena dulu kita pernah diajari kalau gatel jangan digaruk, nanti kalau digaruk nanti sholatmu gak khusyuk. Padahal kan salah. Ya, gimana kita bisa khusyuk wong gatel kok? Ya, garuk. Sekadarnya yang bisa hilang dan selesai. Adapun gerakan yang tidak ada masalah, dikit-dikit misalkan jenggot gini. Jenggot lagi gini. Gak ada apa-apa. Peci diginikan. Pokoknya ada aja yang di. Nah, itu jangan. Makruh nanti masuknya. Dan bisa jadi akan membatalkan apa? Sholatmu. Nah, ada pun sesekali yang kira-kira ada keperluan. Ya, ini masuk gerakan mubah. Kalau sesekali 2 kali memubah. Tapi kalau sudah berulang-ulang. Sampai yang di sampingnya itu gak khusyuk. ya ada aja perbuatannya itu, padahal juga enggak terlalu urgen, ada aja dia itu, kadang gini lah, kadang ada, itu ada yang seperti itu. Kita pernah menemui salah satu ikhwah kita, ada aja gerakan tiap rakaat itu mesti ada, sampai kita enggak khusyuk, ya sakitnya gregetan sendiri akhirnya lah. Ya kalau kecil kita tempel lagi nih kepalanya, ya kalau udah jenggotan nggak berani kita gede lagi. Nah, seperti itu. Atau perbuatan yang abis, misalkan sholat sambil gini-gini, enak kan? Sholat sambil gini-gini, habis itu gini. Rakaat kedua ada aja karena masih mungkin sisa ya belum, ya ada lagi gitu. Nah, nggak usah kayak gitu. Nah, namanya perbuatan abad. Ya, sia-sia. Bisa mengurangi pahala minimalnya kalau sampai enggak membatalkan. Kenapa ini menunjukkan kamu itu enggak khusyuk? Orang itu kalau khusyuk kira-kira panteng atau sambil nyantai coba. Kalau misalkan antum lagi lihat sesuatu yang kira-kira enggak boleh terlewatkan, khusyuk. Gitu apa? Sambil kira-kira gimana? Ya. Nah, kadang kita pengen khusyuk tapi caranya enggak tahu. Ya, caranya apa? Ya itu badan kita menunjukkan orang yang serius, ya khusyuk. Tapi jangan sama merem, ya hati-hati juga. Terlalu pengen khusyuk, merem jadinya. Ini juga makruh. Sholat itu nggak boleh merem. Merem pun nggak akan jadi khusyuk. Justru yang ada malah bayangan-bayangan. Iya Bunda. Karena kebanyakan orang itu kalau lagi bayangin pasti merem. Ya. Jadi tidak usah terlalu, tidak usah sembrono juga, tidak usah merem, karena bagian diantara disebutkan dalam akhtaul musallin itu sholatnya sambil merem. Ya, pengin biar khusyuk Ustaz, demi Allah, antum sholat dengan merem itu tidak akan khusyuk. Apa yang jadi bayangan? Ada aja bayangan-bayangan melintas. Ya, entah utangnya yang muncul, ya dan macam-macam. Nah, yang berikutnya. Tapi kalau untuk darurat boleh ya, seperti misalkan di sop kedua pengen dekat ke sutro dua gerakan nggak apa-apa, ya. Terus al istinad li ghairi udrin li anal qiyam syartun li sihhatiha, bersandar sandaran tanpa udur dalam sholat wajib, ya ini juga membatalkan karena sampingnya tembok ya nempel aja lah, nah, ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau sholat sunnah, ya tadi sholat sunnah mungkin dalam tarawih panjang itu beda lagi. Duduk pun boleh, dari berdiri kita langsung duduk boleh, ya seperti itu. Sebagian kalau kita dulu, kalau mau sholat tarawih ancang-ancang, satunya pakai penguat perut itu kalau kita buat olahraga itu, ya pakai karet. Karena kalau perut dikencengkan itu kita kuat. Sebagian pakai sarung diikat, ya. Biar kuat berdirinya. Nah, tapi kalau dalam sholat wajib tidak boleh kita sampai bersandar. Tapi kalau kita ada udzur, ya beda tadi. Duduk boleh, berdiri boleh, berbaring boleh. Namanya ada udzur. Kalau nggak ada udzur maka membatalkan sholat. Ta'ammud ziyadati ruknin fi'liyin ka ziyadati ruku' wa sujud li'annahu yakhil bi hayatiha fatubtilu ijma'an. Bersengaja menambah rukun perbuatan seperti menambah ruku dan sujud, ya nggak boleh karena ini akan menghilangkan keadaan sholat itu sendiri dan membatalkan secara ijma. Yang kedua belas ta'ammud taqdimu ba'dil arkan ala ba'd, bersengaja mendahulukan sebagian rukun pada yang lain atas yang lain, dan juga nggak boleh li'anna tartibaha ruknun kama taqaddam, tertib itu rukun. Yang ketiga belas ta'ammudus salam qabla itmamiha, bersengaja mengucapkan salam sebelum sempurna, sengaja. Tapi kalau enggak sengaja beda. Diulang. Yang keempat belas ta'ammud ihalatil ma'na fil qira'ah, bersengaja menghilangkan makna dalam bacaan. Maksudnya adalah qira'atul Fatihah dalam bacaan Al-Qur'an. Dia bersengaja merubah makna Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena Al-Fatihah ini rukun. Yang kelima belas dan terakhir, fashun niyah bitaraddud bil fasakh. Ya, wabil azmi alaih, ragu-ragu dalam memutuskan niat, lanjut enggak, batal. Baik karena ragu atau dengan kesungguhan. Niat enggak pengin melanjutkan sholat. Ragu-ragu, lanjut enggak ya, batal sholatnya. Atau saya yakin pengin berhenti, tapi dia lanjut sholatnya, batal. Harus diulang, dibatalkan, diulangi dari awal. Kenapa? Li'anna istijamati niyyah syartun. Karena adanya kesinambungan niat dari takbir sampai salam itu harus ada dalam sholat. Baik. Lima menit lagi. Gak kebagian. Insyaallah besok kita kasih waktu juga. Ini yang disampaikan yang kemarin Dauro di Slipi. Ini salah satu ciri pertanyaan yang enggak akan dijawab sama beliau. Kenapa? Ya pertanyaan kok kayak jawab soal. Soal harian katanya. Apa? Pakai 1, 2, 3. Ya kita suruh jawab apa suruh? Jawab latihan ini. Tidak boleh. Tapi itu lewat SMS. Kalau lewat kertas, jangan jawab. Bismillah, tanya Ustaz, saat membaca surat dalam sholat, apakah disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu? Sudah berlalu. Ya, baca. Jadi sebelum masuk ke surat, ya bismillahirrahmanirrahim, disirkan, kemudian baru. Kalaupun tidak, tidak apa-apa. Karena sunnah hukumnya. Ketika sholat subuh dalam safar, apakah ada dalil yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat qobliyah subuh? Ana tanya, yang mewajibkan antum sholat qobliyah subuh itu siapa? Hah? Ada yang mewajibkan? Hukumnya sunnah. Mau kerjakan alhamdulillah, enggak apa-apa. Cuma sunnah yang paling ditekankan dan enggak pernah ditinggalkan. Jadi enggak apa-apa antum mau tinggalkan, wong itu sunnah kok hukumnya. Jadi enggak perlu pakai dalil. Dalilnya ya ana mau tanya sama antum, ada enggak yang mewajibkan qobliyah subuh? Kalau antum bisa jawab, nah nanti tak jawab. Sedangkan keutamaan sholat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi subuhnya. Banyak yang keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Taklim. Antum pulang taklim, hafal semua tadi ini pembatal-pembatal sholat. Satu pembatal antum hafal lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum dua lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti dua kali dunia antum lebih baik. Tiga kali dunia lebih baik. Terus antum gak taklim. Berarti antum dosa. Iya kan? Seperti itu. Tidak apa-apa. Gak usah pakai dalil kayak gini. Antum juga gak tahu dalilnya. Apa yang kita perhatikan agar amin bersamaan dan dengan malaikat? Itu enggak tahu, enggak kedengeran. Pokoknya amin-amin aja lah, bismillah insyaallah. Antum dengan jamaah terus menerus. Jamaah jangan tinggalkan. Dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan amin kita sama dengan aminnya malaikat. Ya, artinya jangan terlalu cepat-cepat, jangan terlalu lama-lama. Misalkan imam sudah ngomong waladdallin, ya langsung aja sambung amin, jangan amin. Imam sudah selesai, umat muslimin sudah selesai, kamu baru amin misalkan. Atau ini belum selesai, waladdallin, kamu sudah amin. Jangan. Itu aja. Karena malaikat enggak mungkin mengaminkan bacaan kecuali setelah selesai. Apakah bersedekah ketika itidal ada contoh dari Rasulullah? Ya itu tadi. Kalau ada contoh enggak ada masalah. Ya. Seperti itu. Kalau ada contoh enggak ada masalah, enggak ada perselisihan lagi sudah. Karena enggak ada contoh tadi sehingga berselisih. Apakah setelah itidal itu seperti ini atau irsal? Ya kita juga tanya yang irsal seperti ini kamu ada contoh enggak dari Rasulullah? Kalau ada selesai, berarti apa? Enggak ada istilah khilaf gini atau gini. Sudah, contohnya Rasulullah itu seperti ini. Selesai pembahasan. Paham ya? Artinya hadis yang sahih yang mencontohkan ini itu enggak ada sampai terjadinya perselisihan. Kalau ada hadis yang sahih, enggak mungkin ada perselisihan. Apa yang kita lakukan ketika imam rukuk tidak sujud tanpa suara, tidak terdengar sehingga kita jamaah bingung. Misal apakah imam telah bangun dari sujudnya? Ini contoh yang dulu kita di rumahnya Bu Faros itu. Ya, tukang cendol, tak kira orang asli pribumi. Suruh jadi imam. Kita tunggu-tunggu sujud kok lama banget. Dia kita angkat, dia sudah pergi dari imaman. Wah ini, Masya Allah. Sama tanpa suara sama sekali. Takbir gak ada suara. Ya, kita rekat pertama aja dapat. Ya, rekat pertama sampai sujud dapat. Habis itu lama sekali ini orang khusyuk banget sih sujudnya. Sampai kita gak khusyuk juga. Sampai khusnudon sama dia. Ini sujudnya hebat, ini lama sekali. Kita akhirnya lama, ya, kita bangun aja lah. Dia sudah keluar dari imamnya, sudah pergi. Ya, itu gimana? Ya sudah selesai sendiri. Itu kasus juga ketika jamaah wanita. Mungkin pas jamaah wanita ngikuti jamaah laki-laki, mati lampu, mic-nya nggak sampai ke sana. Gimana? Sudah, lanjutkan sendiri. Ya, lanjutkan sendiri-sendiri. Afan Ustaz, mohon penjelasan gimana posisi jari-jemari kita sujud, apakah rapat dan direnggangkan. Ya, nggak boleh gini, nggak boleh gini, sederhana aja. Ya, kecuali kalau pegang lutut tadi seperti ini, enggak. Demikian juga takbir, nggak usah gini, nggak usah gini. Tapi sedang aja, yang kira-kira tangan jemari kita itu istilahnya enak gitu loh, seperti apa. Jadi jangan kayak gini, Allah, gak usah, junior, jangan, pertengahan aja. Apabila dalam sholat bersin, apakah boleh membaca Alhamdulillah? Tidak boleh. Nah, nanti maksa yang sesampingnya, yarhamukallah, repot nanti. Tidak boleh, dalam sholat tidak boleh kecuali bacaan sholat. Itu di luar sholat boleh membaca Alhamdulillah, dalam sholat tidak boleh. Ya, gimana kalau kebablasan? Alhamdulillah, ya sudah, enggak batal insya Allah. Karena apa? Kita tidak sengaja, enggak kita niatkan. Mungkin karena sering-sering, saking seringnya kita keceplosan. Itulah. Allah alam sah. Insya Allah dadur. Naktafi launa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fiik.